Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'an. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja, Roja Cilengsi untuk Jabodetabek, Bandung, Berau, Pontianak, Lampung, Tanjung Pinang, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan kajian ini, juga para pemirsa TV Roja, dan para pendengar yang ikut memonitor melalui streaming Radio Roja. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Jumat lalu kita sudah membahas sebab-sebab kufurnya Bani Adam, dan sebab-sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena sikap ghullu kepada orang-orang solihin yang sudah mati. Sekarang kita masuki bab baru, bab maja'a fit taghlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin solih fa kaifa idza 'abaduhu. Bab tentang kerasnya larangan bagi orang yang beribadahnya kepada Allah tapi dilakukan di kuburan seseorang yang dianggap soleh. Terlarang, baik itu sholat, sholatnya kepada Allah, ruku dan sujud menghadap kiblat, tapi dilakukan di kuburan, atau membaca Al-Quran, atau sedekah, atau yang sejenisnya, itu dilarang keras. Maka apalagi kalau beribadahnya kepada orang yang dikuburkan di sana. Maksud judul bab ini, fakaifa idza abadah, apalagi kalau menyembah si penghuni kubur, maknanya adalah hal itu jauh lebih terlarang, lebih keras larangannya dan lebih besar. Karena apa? Karena kuburan ataupun orang-orang soleh yang dikuburkan di sana, mereka lebih membutuhkan doa kita. Sehingga orang-orang yang berziarah ke kuburan bukan untuk mengambil manfaat dari orang yang dikuburkan di sana, tapi untuk memberi manfaat kepada orang yang dikuburkan di kuburan itu. Adapun orang yang ziarah kubur, dia mengambil manfaat dari amalan dia sendiri ketika ziarah kubur, menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika ziarah kubur. Ketika mulai masuk pekuburan ada salam dan doa, membuka kedua sendal atau sepatunya, kemudian mendoakan si penghuni kuburan tersebut dan yang lain-lainnya, maka dia dapat pahala dari semua amalan dia selama menerapkan adab-adab sunnah di kuburan tersebut. Ya, orang yang berziarah kubur mengambil manfaat, tapi manfaatnya dari amalannya sendiri yang disunnahkan, bukan dari orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Dalil pertama yang dicantumkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini adalah sebuah hadis yang sahih diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habsyah wa ma fiha min aswar. Faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulus salihu awil abdus salih banau ala qabrihim masjidan wa sawwaru fihi tilka aswar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Aisyah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah ketika hijrah ke negeri Habsyah. Seperti kita ketahui, ketika Ummu Salamah masih menjadi suami Abu Salamah, dua-duanya muslim, Abu Salamah muslim, Ummu Salamah juga muslim, lalu kedua-duanya hijrah kemana? Ke Habsyah. Di negeri Habsyah ada gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, Abu Salamah meninggal, kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Salamah menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang gereja tersebut, gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habsyah serta patung-patung yang ada di dalam. Suar maknanya adalah bisa gambar yang timbul, relief atau juga patung yang ada di sana. Mendengar itu berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang Nasoro, bila di tengah mereka meninggal seorang laki-laki soleh atau hamba yang soleh, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Di atas kuburan orang-orang soleh itu dibangun tempat ibadah. Lalu mereka membuat patung-patung di dalam. Merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf kepada para pendengar radio, juga pemirsa Roja TV atas gangguan batuk ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila ada orang yang dianggap soleh mati di kalangan mereka, di atas kuburannya mereka membangun tempat ibadah, lalu dibuatlah patung orang tersebut. Merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk di sisi Allah karena amal mereka. perbuatan mereka menjadi wasilah atau perantara terjadinya kekufuran atau perbuatan syirik. Padahal syirik ini sebesar-besar kedzaliman, sedahsyat-dahsyat kedurhakaan. Berdasarkan hal itulah, kalau amal mereka menjadi perantara atau penyebab terjadinya kekufuran atau perbuatan syirik, maka pantaslah pelakunya dianggap sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Lalu dikatakan fahaula ajma'u bainal fitnatain, fitnatil qubur wa fitnatit tamatsil. Mereka menyatukan dua jenis fitnah terbesar, yaitu fitnah kubur dan fitnah pembuatan patung. Yang dimaksud dengan fitnah kubur artinya mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Dan fitnah pembuatan patung karena mereka membuat patung orang yang soleh di tempat ibadah tersebut lalu disembah. Inilah dua fitnah yang dipadukan dalam kasus ini. Dua hal tadi disebut fitnah karena kedua hal tadi menjadi penyebab melencengnya manusia dari agama Allah ini. Maka seluruh perkara yang bisa menyebabkan manusia tersesatkan dari agama ini, maka perkara itu disebut dengan sebutan fitnah. Oleh karena itulah, maka mereka dianggap seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadis yang pertama. Kedua, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Fa'idha tamma biha kashafaha. Faqala wa huwa kadhalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Aisyah, ketika turun malakul maut untuk mencabut ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mau meninggal, maka beliau mengulurkan kain ke atas wajahnya. Apabila beliau siuman, lalu beliau membuka kain penutup tersebut. Lalu dalam keadaan demikian beliau berkata, laknat Allah, semoga terlimpah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau mewanti-wanti umatnya dari perbuatan Yahudi dan Nasar. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Yang dimaksud dengan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, yang dimaksud melaknat adalah menjauhkan orang tersebut dari rahmat, dari seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk. Orang yang dilaknat oleh Allah dijauhkan dari semua kebaikan tadi. Ada dua kemungkinan makna yang terkandung dalam kalimat ini. Kemungkinan pertama ini kalimat khabariyah atau kalimat berita. Rasul SAW memberitakan bahwa rahmat laknat Allah akan ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasor. Kalau ini kalimat berita, berarti isi dari apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu pasti. Karena Nabi hanya memberitakan hal yang pasti, bahwa Allah akan melimpahkan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ini doa. Doa Nabi SAW kepada Yahudi dan Nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan tempat-tempat ibadah di atas kuburan-kuburan para nabi. Mana yang lebih kuat? Apakah yang lebih kuat doa atau kalimat berita? Dijawab oleh para ulama, yang lebih kuat adalah kalimat berita. Karena apa? Karena kalimat berita itu pasti memberitakan apa yang pasti, bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasor. Adapun doa, walaupun dilakukan oleh seorang nabi termulia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belum tentu dikabul oleh Allah azza wajalla. Contoh-contoh tidak dikabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita pernah terangkan berkali-kali, di antaranya pada bab yang sudah kita jelaskan pada waktu perang Uhud. Nabi SAW sampai terluka, sampai giginya tanggal, sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi SAW mendoakan laknat kepada tiga orang kafir yang melukainya. Dan itu dilakukan di dalam sholat, dalam kunut nazilah. Apa yang terjadi? Yang terjadi turun ayat dari Allah Azza wa Jalla menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, dan ternyata tiga orang kafir yang namanya disebut dalam doa kunutnya itu kemudian masuk Islam dan keislamannya bagus. Ini menunjukkan tidak seluruh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga pernah mendengar Nabi meminta kepada Allah tiga hal, dua di antara dikabul dan satu tidak. Satu yang tidak ini Nabi selesai berdoa agar umatnya ini tidak berpecah belah. Ini juga ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi selesai juga berdoa memintakan ampun untuk ibunya, untuk pamannya Abu Thalib yang mati dalam keadaan musyrik. Itu juga ditolak. Walhasil kalimat khabariyah lebih kuat daripada kalimat doa. Oleh karena itulah hadis Nabi dalam tema yang sedang kita bahas, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, bahwa laknat Allah akan tercurah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Ini kalimat khabariyah karena pastinya turunnya laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Adapun kalimat kedua dari hadis ini, yaitu ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, kalimat ini disebut ta'lil. Ta'lil itu menerangkan sebab. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasara dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Sebabnya adalah karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Mereka mendirikan tempat ibadah di atas kuburan para nabi itu, lalu ibadah di sana. Itu penyebab dilaknatnya mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalimat kedua ini seolah-olah ada pertanyaan dari orang lain, limadza la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi selesai melaknat Yahudi dan Nasara? Dijawab, karena mereka yang dilaknat itu telah membuat bangunan-bangunan tempat ibadah di atas kuburan para nabi. Oleh karena itu, maka seluruh perbuatan ibadah yang dilakukan di kuburan orang soleh termasuk nabi, baik di kuburan itu ada bangunan tempat ibadah yang dibuat secara khusus atau tidak, tidak ada bangunannya, tapi ibadah di sana, sholat, sholatnya kepada Allah Azza wa Jalla, menghadap kiblat. Kuburannya ada di samping, kiri, kanan, atau di belakang, atau dia membaca Al-Quran di sana, atau bersedekah secara spesial di kuburan karena meyakini keutamaan hal tersebut, maka ini termasuk hal yang terlarang dalam hadis ini dan termasuk salah satu penyebab turunnya laknat Allah kepada pelaku perbuatan demikian. Berdasarkan hal itulah, maka apabila beribadah kepada Allah tapi dilakukan di kuburan, beribadahnya bukan kepada kuburan tapi kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dilakukan di kuburan, baik itu sholat atau membaca Al-Quran atau yang lain-lain, maka itu termasuk hal yang bisa mengundang turunnya laknat Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau mereka beribadah kepada penghuni kuburan tersebut, maka tentu saja ini lebih terlarang. Yuhadziru ma sana'u. Dengan hadis tadi, Nabi SAW mewanti-wanti umatnya dari perbuatan Yahudi dan Nasara. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti Yahudi dan Nasara membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Nanti kena juga laknat. Walau la dhalik ubrizu qabruhu ghayra annahu khasya ayyuttakhadha masjidah. Seandainya tidak demikian, maka pasti kuburan Nabi Sulsam itu akan dipindahkan keluar dari kamar. Tidak akan dikuburkan di kamar tempat dia meninggal. Karena apa? Karena khawatir nanti kuburan beliau itu akan dipakai sebagai tempat beribadah kaum muslimin. Apa maknanya? Maknanya disebutkan yang merasa takut bahwa kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah, ada dua pihak. Makanya sebagian ulama membaca dengan bacaan khasya ayyuttakhadha masjidah. Nabi takut kuburannya akan dijadikan tempat ibadah. Sebagian riwayat lain ada yang membaca khusya, dikhawatirkan. Siapa yang dikhawatirkan? Para sahabat. Para sahabat merasa khawatir bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan sebagai tempat ibadah secara khusus. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan benar. Banyak kaum muslimin yang sangat-sangat mengangan-angankan atau menginginkan bisa beribadah di samping kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, sekalipun ikhtiar untuk menghalang-halanginya dari kaum muslimin, dari para ulama, itu sudah demikian ketat, tapi tetap saja ada ikhtiar dari orang-orang yang ingin beribadah di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, ada masalah di kita. Bukankah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di dalam bangunan Masjid Nabawi? Bukankah ini jadi dalil yang jelas bolehnya beribadah di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Kan begitu ya? Orang-orang banyak menguburkan orang soleh di masjid atau membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Melihat-lihat Masjid Nabawi juga begitu. Yang lebih konyol katanya di Mekah juga ada makam Nabi Ibrahim. Padahal bukan makam, makom. Makom bahasa Arab berupa batu. Batu itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dalam bahasa Arab tempat berdiri itu disebut makom. Tidak boleh makom diterjemahkan menjadi makam dalam bahasa Indonesia. Jauh itu. Walaupun lafadznya dekat, maknanya jauh berbeda. Di Mekah, di Masjidil Haram tidak ada kuburan. Adapun di Masjid Nabi, iya, di Masjid Nabawi di Madinah benar. Di sana ada kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tiga kuburan manusia terbaik di umat ini. Bukankah itu menunjukkan dibolehkannya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan orang soleh? Dijawab dengan 4 poin jawaban oleh para ulama. Poin pertama, bahwa masjidnya itu sendiri tidak dibangun di atas kuburan, karena masjidnya sudah dibangun ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi membangunnya, tidak ada kuburan di sana. Dan Nabi SAW saat itu masih hidup. Ini poin pertama. Jadi tidak benar kalau itu masjid dibangun di atas kuburan. Kedua, ketika Nabi wafat, Nabi tidak dikuburkan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Saat itu kuburan Nabi selesai berada di luar masjid. Poin ketiga, adanya perluasan masjid yang mengakibatkan rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar, maka itu bukanlah kesepakatan seluruh sahabat yang ada saat itu. Bahkan para sahabat sudah banyak yang wafat ketika adanya perluasan masjid. Yang tersisa hanyalah sedikit, dan itu terjadi tahun 94 Hijriyah kira-kira. Dan tidak seluruh sahabat ijma' sepakat tentang bolehnya hal itu. Sebagian sahabat mengingkarinya. Di antaranya adalah salah seorang tabi'in dan imam tabi'in yang saat itu ada, Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau menentang hal ini dan tidak ridho terhadap hal tersebut. Itu poin yang ketiga. Jadi ini bukanlah kesepakatan para sahabat, apalagi ada tabi'in yang juga mengingkarinya. Yang keempat, dan ini poin yang harus diketahui, yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, adalah bahwa kuburan Nabi SAW tidak berada di dalam masjid, sekalipun ada di areal masjid. Karena apa? Karena kuburan Nabi itu di benteng, dibuat sebuah kamar yang terpisah. Kuburannya tidak di benteng, tapi arealnya. Arealnya di benteng. Lalu dibuat dinding berbentuk segitiga yang menyimpang dari arah kiblat, sehingga orang-orang yang sholat di belakang kuburan tersebut tidak menghadap ke kuburannya, tapi tetap menghadap ke kiblat. Nah, berdasarkan hal inilah, maka karena adanya dua ketetapan. Ketetapan pertama, Nabi harus dikuburkan di tempat beliau meninggal. Di mana beliau meninggal, di tempat itu beliau harus dikuburkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu qubidha. Tidaklah seorang nabi diwafatkan kecuali dia harus dikuburkan di tempat dia wafat. Karena Nabi SAW wafatnya di kamar Aisyah, ya di sanalah beliau dikuburkan. Dan seorang pun sahabat tidak ada yang berani melanggar hadis ini. Maka dikuburkanlah di tempat kematiannya di kamar Aisyah radhiyallahu anha di sana. Oleh karena itulah maka Nabi SAW dikuburkan di sana dan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Sementara kebutuhan masjid untuk diperluas juga sangat mendesak. Apalagi zaman sekarang sampai jutaan kaum muslimin yang ingin sholat di sana. Mau tidak mau akibatnya kuburan itu berada masuk di dalam bangunan masjid. Bagaimana cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya adalah maka dibuatlah pagar atau dinding areal kuburan yang memisahkan antara areal pekuburan dengan areal masjid. Sehingga sekalipun posisi dari kuburan itu berada dalam masjid, tapi karena adanya pembatas yang memisahkan areal masjid dengan areal pekuburan, maka dianggap areal pekuburan itu berada bukan di dalam areal masjid, dan dinding kuburannya itu dibuat segitiga yang menyimpang dari arah kiblat, sehingga orang-orang yang sholat di belakang kuburan itu tidak menghadap ke kuburannya, tapi tetap menghadap ke kiblat. Ini jawaban para ulama yang menerangkan masalah ini. Sehingga realita yang ada tentang kuburan Nabi berada di dalam masjid sama sekali tidak menjadi dalil bolehnya kita sengaja menguburkan orang soleh di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Karena bila demikian maka itu akan bertubrukan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Inilah dalil kedua. Dalil ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jundub, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalil, fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis ini dari Jundub bin Abdullah. Kata Jundub, aku mendengar 5 hari sebelum Nabi wafat, beliau berkata, sesungguhnya aku berlepas diri untuk menjadikan satu khalil di antara kalian bagiku. Makna khalil adalah orang yang dicintai dengan puncak kecintaan, dengan sebesar-besar kadar kecintaan. Karena semuanya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi karena Nabi SAW sudah menjadi khalil bagi Allah, maka Nabi tidak mengambil khalil dari kalangan manusia. Seandainya aku ingin menjadikan seseorang dari umatku sebagai khalil, maka pasti akan aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dulu mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa poin yang perlu dijelaskan dari hadis ini. Poin pertama adalah khalil tadi. Khalil itu disebut a'zamu anwa'il mahabbah wa a'laha. Jenis kecintaan yang paling agung dan paling tinggi. Kadar kecintaan orang kepada apapun itu bertingkat-tingkat. Nah, khalil ini yang tertinggi, yang teragung. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluknya sebagai khalil bagi dirinya kecuali hanya dua orang, itu pun dari kalangan manusia. Pertama Ibrahim, kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibrahim, Allah menjelaskan dalam An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad juga sebagai khalil bagi Allah adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Rasul sallallahu bersabda, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Dia pun telah menjadikan Ibrahim juga sebagai khalil. Dengan demikian, keliru besar orang yang menyatakan bahwa Ibrahim khalilullah sedangkan Muhammadlah habibullah. Ini ungkapan menunjukkan kurangnya pengagungan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan ucapan ini dia menempatkan martabat Nabi di bawah martabat Ibrahim. Karena Habib, kedudukannya di bawah Khalil. Kalau umpamanya Nabi disebut Habibullah, Ibrahim disebut Khalilullah, berarti Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini keliru. Tidak ada seorang pun kaum muslimin yang menyimpang keyakinannya bahwa Nabi adalah semulia-mulia, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulia Nabi, lebih mulia daripada Nabi manapun termasuk Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga berkata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah ketika menerangkan salawat Ibrahimiyah dalam salat dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad dan keluarga sebagaimana engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Beliau, para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menjelaskan kama di dalam doa tadi maknanya adalah as-sabab illah atau sebab karena, bukan sebagaimana dalam arti tasybih, bukan sebagaimana dengan arti persis seperti yang diberikan kepada Ibrahim, bukan. Tapi maknanya, ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi dan keluarganya, karena engkau pun telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Kalau Ibrahim dan keluarganya sudah diberi salawat olehmu, apalagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ini mengisyaratkan kedudukan Nabi Muhammad SAW tetap di atas Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lainnya. Sehingga tidak boleh kita menyatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Karena apa? Karena Habibullah kedudukannya di bawah Khalilullah. Dengan demikian, maka kita mengetahui hanya ada dua manusia yang diambil sebagai khalil bagi Allah Azza wa Jalla. Kedua orang itu adalah pertama Nabi Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah pun telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memiliki khalil dari kalangan manusia. Abu Bakar bukan khalil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar, Uthman, Ali atau sahabat-sahabat lain. Karena apa? Karena beliau telah dijadikan khalil bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku mau menjadikan seorang khalil dari kalangan umatku, pasti aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan menjadi dalil yang jelas bahwa Abu Bakar adalah seafdol-afdol manusia yang menjadi sahabatnya. Orang yang paling dicintai oleh beliau di kalangan manusia dari kalangan laki-laki. Dan ini didukung oleh hadis lain. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi ahabu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Orang itu bertanya, "Wa minar rijal," kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di dunia, Abu Bakar dari kalangan laki-laki dan Aisyah dari kalangan perempuan, kedua-duanya menunjukkan dua manusia yang paling utama dalam pandangan Rasulullah SAW. Sehingga apabila ada manusia yang ngaku muslim tapi mencela, mencerca, memfitnah, memaki, bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Aisyah, dua manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, maka manusia yang mencela dua orang tersebut, bisa kita bayangkan merekalah seburuk-buruk manusia. Siapa yang membencinya? Imam Malik berdasarkan nas ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Siapa yang membenci para sahabat, apalagi Abu Bakar dan Aisyah, maka dia kafir berdasarkan ayat liyaghidhu bihimul kuffar. Kenapa Allah Azza wa Jalla membangun para sahabat melalui dikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan proses pembangunan yang bagus istimewa sehingga para sahabat begitu hebat, begitu istimewa sehingga diistilahkan oleh Allah kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibul zurra'a. Para sahabat itu diibaratkan seperti biji yang kemudian mengeluarkan tunas, lalu tunas itu menjadi batang, lalu menjadi pohon, menjadi kuat dan istiwa di atas akarnya, tegak. Yu'jibul zurra'a. Tanaman itu mengagumkan orang yang menanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kagum kepada para sahabat. Untuk apa? Liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir menjadi benci kepada para sahabat. Para sahabatlah kebanggaan Nabi SAW berdasarkan nas Allah SWT Al-Quran. Sedangkan orang kafir merasa benci, merasa dengki, merasa tidak suka dan memaki, mencaci dan memusuhinya. Maka berdasarkan nas ayat ini kata Imam Malik, siapa yang membenci para sahabat maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita mencintai Abu Bakar, wajib kita mencintai Aisyah, wajib kita mencintai para sahabat Nabi yang pujian Allah kepada mereka berulang kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, dan pujian Nabi kepada para sahabat pun bisa kita temukan di puluhan hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum, ala ini litanbih, ingatlah, hati-hati, wanti-wanti. Apa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka mengambil kuburan para nabi sebagai masjid. Ingat, jangan sampai demikian. Ala fala tattakhidhu kubura al-qubura masajid. Jangan sampai kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhakum an dzalik, maka aku melarang kalian dari hal ini. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditegaskan 3 kali dengan 3 bentuk ungkapan. Ungkapan yang pertama berupa warning, berupa peringatan, berupa wanti-wanti. Kata Nabi, ingat orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nah, ini peringatan bahwa ini buruk, ini jelek, jangan sampai kita seperti itu. Ini ungkapan yang mensiratkan larangan yang pertama. Kedua, ucapan Nabi, ala falatattakhidul kubura masajid, ingatlah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. 2 kali dalam hal ini penekanan. Pertama, ingatlah, hati-hati. Kedua, jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang ketiga, wa inni anhakum an dzalik, lalu aku melarang kalian dari hal itu. 3 kali lagi Nabi SAW menekankan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Walaupun ibadah yang dilakukan di masjid itu ditujukannya kepada Allah SWT, tetap ini terlarang. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat berharga bagi kita. Faedah pertama adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak ingin mengambil khalil dari kalangan manusia karena hatinya sudah full, sudah penuh dengan kecintaan yang kuat kepada Allah azza wajalla. Ini yang pertama. Kedua, annallaha ta'ala ittakhadha khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila, fa fihi fadilatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, maka dalam hadis ini terkandung keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas nabi yang lainnya. Faedah ketiga. Fadilatu Ibrahim bittikhadhi khalila. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan Nabi Ibrahim dalam bentuk Nabi Ibrahim diangkat juga sebagai khalil oleh Allah. Sudah hanya 2, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi yang lainnya tidak dinyatakan oleh Allah sebagai khalil. Keempat, fadilatu Abi Bakrin wa annahu afdhalus sahabah li annal hadith tadullu ala anna ahabbas sahabati ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun menjelaskan keutamaan Abu Bakar, bahwa Abu Bakar seutama-utama sahabat. Karena hadis ini menunjukkan beliau orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan umatnya. Pelajaran kelima. At-tahdhiru min ittikhadil quburi masajid. Fi qawlihi ala fala tattakhidul quburo masajid. Wa qawluhu fa inni anhaakum an dhalik. Di dalam hadis ini pun ada faedah atau ada pelajaran tahdir, larangan, wanti-wanti, peringatan, jangan sampai mengambil kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Baik mendirikan bangunannya di kuburan itu ataupun tidak ada bangunan, terus kita ibadah di kuburan itu walaupun ibadahnya kepada Allah, tapi dilakukan di samping kuburan. Maka ini terlarang. Berdasarkan peringatan larangan dari Nabi, ala fala tattakhidul quburo masajid. Keenam. Anna man dufin man dafana syakhsan fi masjid wajib alaih ikhrajuhu minal masjid. Siapa orang yang menguburkan satu mayit di dalam masjid, maka wajib dia menggali kembali dan mengeluarkan mayit tersebut dari masjid tersebut. Jadi kalau ada di sebuah masjid kuburan, kita tidak boleh sholat di kuburan yang ada, di masjid yang ada kuburannya tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kuburan yang harus dipindah? Ataukah masjid yang harus dihancurkan? Kita lihat siapa yang lebih dahulu ada. Kalau yang lebih dahulu adalah masjid, maka kuburanlah yang harus digali dan dipindahkan. Tapi kalau kuburan yang lebih dahulu ada, maka kuburan lebih berhak untuk tetap di sana, kemudian masjidlah yang diruntuhkan dan dipindahkan ke tempat yang lain. Itulah faedah yang keenam. Ketujuh. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati fi ibadihim anisyirki wa asbabi li'anna ittikhadal qubur masajid min wasaili syirk wa dzara'ihi. Walihada harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tahdhiri ummatihi min wa hadha min kamali ra'fatihi wa rahmati bil ummah. Hadis ini pun menjelaskan kegigihan, keuletan, kesungguh-sungguhan Nabi SAW untuk menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik dan sebab-sebabnya, karena menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk salah satu perantara atau penyebab lahirnya syirik. Syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Kalau syirik bahasa Indonesia atau bahasa Sunda kan artinya iri, dengki. Kamu mah syirik aja ke saya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi syirik di sini, syirik bahasa Arab yang maknanya adalah menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada makhluk juga ibadah. Termasuk ke kuburan dengan cara berdoa, meminta ke penghuni kubur. Maka itu termasuk perbuatan syirik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gigih mewanti-wanti umatnya agar dijauh dari perbuatan syirik. Dan ini sebagai bukti kesempurnaan kasih sayang beliau, rahmat beliau, perhatian beliau kepada umatnya, jangan sampai umatnya terjerumus ke dalam sebesar-besar perbuatan dosa. Faedah ketujuh. Anna man bana masjidan ala qabrin wajaba alai hadmu. Hadis ini pun mengisyaratkan siapa orang yang membangun masjid di atas kuburan, wajiblah masjid tersebut diruntuhkan. Kembali kepada penjelasan tadi, kalau kuburan lebih dahulu lalu dibangun masjid di atasnya, masjidlah yang harus dirubuhkan. Tapi kalau masjid lebih dahulu lalu ada orang dikuburkan di sana karena ketidaktahuan, lalu setelah belajar jadi tahu, wajiblah digali lagi itu kuburan lalu dipindahkan, barulah masjid itu boleh dipakai kembali untuk sholat. Berdasarkan hal itulah, maka dilarang bagi kita semuanya untuk melakukan ibadah di sisi kuburan. Baik di sisi kuburan tersebut ada bangunan berupa masjid atau yang lain-lainnya ataupun tidak, sekalipun ibadahnya tersebut dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kepada penghuni kuburan, tetapi itu tetap terlarang. Apalagi kalau ibadahnya dilakukan kepada penghuni kubur. Itulah hadis yang ketiga. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Hadis dan ayat tentang masalah ini masih banyak yang belum sempat untuk kita bahas. Tapi untuk sore hari ini kita cukupkan sampai di sini saja dulu, karena terbatasnya waktu yang tersedia dan waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cileungsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fadhal Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas materi dan bahasa yang saya sampaikan di sore hari ini. Saudara Kusiman Saki dan para pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk menanyakan pertanyaan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Dan pertanyaan atau kesempatan pertama dari pendengar di telepon 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, silakan Bu? Ya, silakan, dari mana? Pak Adi di Jakarta, silakan ke itu pertanyaannya, Pak. Bisa diulang, Fawas, kurang jelas. Iya, pertanyaan dari Pak Adi tadi, beliau menanggapi bahwa begitu banyak masjid-masjid yang ada kuburannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bagaimana menyikapinya? Kemudian bagaimana pula menyikapi kuburan-kuburan umum yang di sana tercampur Muslim dan orang-orang kafir? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya, barakallahu fik Pak Ari di Jakarta. Pertama, realita yang tidak bisa kita pungkiri dan sangat disayangkan, banyaknya masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan atau masjid yang ada kuburan di halamannya. Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, wajib kita prihatin. Mungkin ini disebabkan karena ketidaktahuan sehingga menyebabkan terjadinya hal demikian. Bagi kita, pertama, berusaha untuk mencari masjid yang di dalamnya tidak ada kuburan untuk sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kedua, kalau umpamanya kita bisa mendakwahi orang-orang yang berwenang atas kuburan dan masjid tersebut, kita beritahu dengan menyiapkan argumentasi yang ilmiah, dengan cara yang bijak, dengan semangat hanya untuk mencari maslahat dan menghindarkan madarat, lalu jelaskan, dan semoga Allah Azza wa Jalla meluluhkan hati orang-orang yang berwenang untuk merubah keadaan tersebut, sehingga mungkin masjid yang diruntuhkan dan dipindah walaupun biayanya besar, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi kaum muslimin yang ingin menegakkan kebenaran atau kuburannya yang digali kemudian dipindah ke tempat lain bila masjid lebih dahulu. Apabila kita tidak memungkinkan untuk memberi nasihat atau penjelasan seperti itu kepada yang berwenang, atau bisa tapi kemungkinan besar menimbulkan madarat yang lebih besar, maka lebih baik kita untuk menghindarkan hal itu dan carilah masjid-masjid yang kita yakini tidak ada kuburan di dalamnya untuk kita sholat dan beribadah-ibadah lainnya di masjid itu. Itu yang pertama, Pak Ari. Yang kedua, bolehkah satu areal pemakaman campur aduk? Ada yang Muslim, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan seterusnya. Islam tidak membolehkan seorang Muslim dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Dan ini harus dipisah. Ini mengisyaratkan bahwa lokasi penguburan walaupun sudah mati berdampak enggak kepada yang bersangkutan? Iya, berdampak. Dalil tentang masalah ini sangat banyak. Di antaranya pertama, sudah terlaksana sejak zaman dahulu. Sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa pekuburan kaum muslimin dengan kaum musyrikin sejak dulu terpisah. Salah satu hadisnya adalah ketika Nabi SAW berjalan didampingi oleh seorang sahabat, maka sampailah beliau ke kuburan kaum muslimin. Lalu Rasul SAW berkata kepada para sahabat ini, mereka itu orang-orang yang telah meraih banyak kebaikan dan melepaskan banyak kejelekan. Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang dikuburkan di pekuburan itu. Lalu berjalan lagi sehingga sampailah di suatu tempat yang di sana merupakan pekuburan orang-orang musyrik. Lalu Nabi SAW berkata, mereka adalah orang-orang yang telah melepaskan berbagai macam kebaikan sehingga mereka luput dari kebaikan itu. Hadis ini menerangkan pekuburan di zaman Nabi antara kaum muslimin dengan musyrikin terpisah. Dan itu terus berlangsung sampai zaman sekarang di setiap tempat. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita, keluarga kita yang meninggal, lalu mau dikuburkan, maka carilah khusus untuk pekuburan kaum muslimin. Jangan dikuburkan di pekuburan yang campur aduk berbagai macam agama ada di sana. Dan beberapa tempat seperti di kota Bandung, ya sudah ada pemisahan. Sirnaraga di sini khusus kaum muslimin, terus di sebelahnya ada Kerkov khusus untuk orang-orang non-muslim. Ya, dipisahkan dan itu sesuatu yang bagus secara syar'i. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk Pak Ari di Jakarta. Kami beralih ke penelpon kedua, ada Bapak Yudi di Bantar Gebang Bekasi. Silakan Pak Yudi. Ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masa bidang kami adalah masjid. Nah, di depan itu sekitar jarak itu ada kuburan gitu. Jarak berapa meter, Pak? Sekitar setengah meter. Setengah meter aja. Di depan masjid dari depan masjid. Nah, itu gimana hukumnya kalau misalkan sholat di dalam masjid apakah syirik atau sholat yang enggak sah atau bagaimana? Iya, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf, Bapak. Satu dulu, Pak, ya. Banyak yang ngantri. Terima kasih dan banyak pertanyaan yang juga akan bertanya di sore ini. Terima kasih, Pak Yudi. Ya, Pak Yudi di Jakarta. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau letak kuburannya di luar masjid tapi di halaman sejarak kira-kira 1 meter? Setengah meter. Setengah meter. Iya. Termasuk kalau kuburan tersebut bukan di dalam masjid, tapi ada di luar masjid tapi di pekarangan masjid, di halaman masjid. Itu termasuk hal yang terlarang kita untuk sholat di masjid itu. Baik letak kuburan itu ada di depan di arah kiblat di kiri, di kanan, ataupun di belakang. Akan tetapi kuburan itu berada di areal pekarangan masjid, yang menjadi batasan dibolehkannya seseorang sholat di dalam masjid yang dekat kuburan adalah apabila ada pemisah antara areal halaman masjid dengan areal pekuburan. Umpamanya halaman masjid dipagar, kemudian di luar pagar tersebut ada kuburan. Pagar itu baik pagar mati berupa tembok atau bambu, atau pagar hidup berupa tumbuh-tumbuhan atau jalan setapak atau dinding yang memang sengaja dibangun untuk pemisah antara areal pekuburan dengan areal halaman masjid. Maka dengan demikian terpisah mana areal pekuburan, mana areal masjid, boleh kita sholat di masjid tersebut. Dan yang menjadi penghalangnya itu harus yang memang dibuat khusus sebagai penghalang. Baik pagar dari kayu, dari bambu, dari pagar hidup tumbuh-tumbuhan, atau jalan setapak yang memisahkan antara areal pekuburan dengan areal pekarangan masjid. Maka itu baru boleh. Adapun kalau tidak ada pemisah antara areal pekuburan dengan areal halaman masjid, maka dianggap kuburan itu berada dalam areal masjid sekalipun di luar bangunannya, tapi masih di dalam pekarangan masjid. Maka hindarkan sholat di dalam masjid seperti itu. Cari masjid yang benar-benar jauh dari areal kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Demikian untuk terima kasih. Akan selanjutnya dari nomor ketiga sudah ada Bapak Imran di Riyadh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit, mungkin agak menyimpang tapi agak berkenaan sedikit, Pak. Iya, silakan. Di DKP kami ini di Riyadh, di Bengkalis ya, Pak ya. Kami melihat banyak Al-Qur'an yang sudah usang. Al-Quran yang sudah tidak terpakai, jadi kami agak kewalahan bagaimana caranya untuk mengapakan Al-Quran ini. Kalau dia dipakai tidak bisa lagi, disimpan kurang lagi. Untuk bagaimana caranya Pak? Iya. Terima kasih. Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Baik. Iya. Pak Imran di Riyadh, barakallahu fik. Juga ini mungkin mewakili banyak orang, banyak pihak, bagaimana cara memperlakukan mushaf-mushaf Al-Quran yang sudah robek-robek, sudah dicoret-coret oleh anak-anak, sebagian robek, sebagian lagi basah, tidak bisa dipakai, tidak bisa dibaca karena robek. Tapi kalau dibuang jelas terhinakan. Nah, ini pertanyaan yang bagus dan mungkin mewakili banyak orang. Yang harus kita lakukan adalah mengumpulkannya, kemudian membakarnya. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka kebencian dan ketidaksukaan kepada Al-Quran, tapi dalam rangka takhallus min ihanatihi. Menghindarkan penghinaan terhadap Al-Quran, terhadap huruf-hurufnya, terhadap cetakan. Karena kalau dibuang begitu saja, maka akan diinjak orang, masuk ke tempat-tempat najis dan seterusnya. Maka untuk menghindarkan hal itu, sementara dibaca tidak bisa ya, dibiarkan disimpan suatu saat mungkin ada orang lain yang akan membuangnya lalu terhinakan Al-Quran. Dalam rangka menghindarkan hal itu, selayaknya mushaf Al-Quran yang sudah rusak tersebut dibakar. Dan inilah yang pernah terjadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ketika Uthman bin Affan mengumpulkan seluruh makhtutat atau seluruh manuskrip tulisan Al-Quran, disatukan, kemudian dikodifikasikan, dibuat satu mushaf, yang lain-lainnya wajib dibakar, yang tercecer-cecernya wajib dibakar. Dibakarnya yang lain-lain yang tercecer itu bukan karena ketidaksukaan, kebencian, atau anti kepada Quran, tapi dalam rangka memelihara kesucian Al-Quran. Dibakarnya agar tidak dihinakan, dibakarnya agar tidak menyimpang dari teks yang sudah dikodifikasikan tadi. Maka hukum membakar mushaf Al-Quran yang sudah tidak terpakai dalam rangka menghindarkan hal itu dari dihinakannya oleh manusia dengan cara dibakar. Begitu saja Pak Imron di Riau. Wallahu a'lam. Silakan lagi Pak Mas. Terima kasih jazakallahu khairan. Kami akan pertanyaan yang datang dari pesan singkat selanjutnya dari Bapak Wahyu di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca suatu artikel yang kurang lebih intinya dari isi artikel tersebut bahwa ruh orang yang telah meninggal itu bisa melihat orang yang memandikan, mengkafani, menyematkan dan menguburkan jenazahnya. Apakah ini sahih, Ustaz? Terima kasih. Iya, barakallahu fik kepada ikhwan di Cikarang tadi. Benarkah ruh masih bisa melihat orang yang memandikan, mengkafani dan menggotongnya? Nas-nas hadis yang ada mengisyaratkan demikian. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Apabila jenazah sudah diletakkan di atas keranda. Kemudian fahtamalaha arba'atu minar rijal, lalu dipikul oleh 4 orang laki-laki, maka si ruh tersebut berkata, "Ya laitani, aina yadhhabuna biha?" Aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu oleh mereka? Teriakan tersebut begitu dahsyat yang tidak terdengar oleh makhluk apapun, yang terdengar oleh semua makhluk kecuali oleh jin dan manusia, yang apabila mereka mendengar pastilah mereka akan pingsan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa ruh ya masih bisa melihat, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, sebatas berteriak seperti yang dijelaskan tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya, Nabi SAW ketika melayat seorang sahabat yaitu Abu Salamah yang tadi diceritakan suami dari Ummu Salamah dalam keadaan sakit keras sedang sakarat, ditemuinya Abu Salamah itu sudah terbelalak. Lalu oleh Nabi SAW ditutupkan kedua matanya sambil berkata, sesungguhnya ruh apabila keluar dari jasadnya maka dia akan diikuti oleh pandangan matanya. Oleh karena itulah maka mata orang tersebut terbelalak karena mengikuti arah keluarnya ruh yang ada di atas kepalanya. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut atau hadis-hadis tadi, sebagian ulama menyimpulkan ya ruh itu masih bisa melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk melihat jasadnya sebelum si ruh itu dibawa ke atas langit oleh para malaikat. Demikian wallahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Kemudian kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada saudara Ali di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan masjid terdapat beberapa kuburan, namun kuburan tersebut sudah tidak berbentuk lagi layaknya seperti kuburan, yakni tanahnya sudah rata. Apakah masih diperlakukan hukum sebagaimana kuburan semestinya atau bagaimana Ustaz menurut syariat Islam? Terima kasih. Iya, kuburan berapa lama pun itu tetaplah kuburan selama belum dikeluarkan, dan kita tahu di sanalah ada kuburan. Kecuali kalau kita sudah tahu lalu mau ditanam mayit baru di atas kuburan yang sudah ada tersebut, dibolehkan. Jadi apabila kita mengetahui bahwa itu kuburan, letaknya, posisinya persis tahu, walaupun tanda-tandanya sudah tidak ada, sudah hilang, dia tetap diperlakukan sebagai kuburan dan kita tetap harus memasang tanda itu agar tidak terjadi pelanggaran atas kuburan. Kecuali apabila suatu kuburan sudah tidak ada lagi tanda-tandanya dan kita atau seorang yang masih hidup pun tidak tahu lagi di mana kuburan itu berada. Yang jelas sekitar situ, akan tetapi kita tidak tahu. tandanya hilang gitu ya. Ketika digali-gali juga seluruhnya umpah sudah hilang, tidak ketemu, maka barulah kita tidak lagi perlu dipusingkan untuk menentukan mana sih kuburan yang dulu ada itu. Maka tidak lagi perlu diperlakukan seperti kuburan. Jadi ada dua perbedaan ya. Pertama, kita tahu itu kuburan tapi sudah hilang tanda-tanda, tapi masih letaknya tahu di sanalah. Maka kita tetap pasang tanda bahwa itu kuburan, baik batu satu atau apapun. Kedua, apabila kuburan tersebut sudah hilang tandanya dan tidak ada seorang pun yang masih hidup yang tahu di mana lokasi persisnya, maka sudah enggak apa-apa, perlakukan saja itu bukan sebagai kuburan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas kesempatan berikutnya. Dan ada Bapak Wahyu di Tembilang, Riau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari tempat itu Pak Ustaz. Biar lagi jelas dari Pak Ustaz yang saya tanyakan begini Pak. Masalah turunnya ya Imam Mahdi atau turunnya di akhir zaman, yaitu turunnya juga Nabi Isa alaihi salam, ini tentang dalil yang kuat bagaimana Pak Ustaz? Tolong penjelasannya Pak Ustaz dari Pak Ustaz. Jadi satu lagi Pak Ustaz, hari tentang sholat tarawih. Satu aja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyudin. Iya, Pak Wahyudin di mana? Di Belitung tadi? Di Tembilahan Riau. Di Riau juga. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana tentang Imam Mahdi dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Para ulama Ahlus Sunnah meyakini akan munculnya Imam Mahdi berdasarkan nas-nas hadis yang sahih dan banyak tentang masalah itu, dan meyakini Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum wafat oleh Allah Azza wa Jalla diangkat ke langit berdasarkan nas Al-Qur'an yang jelas, dan kelak akan turun kembali di akhir zaman. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang mengingkarinya, atau kalangan Aqlaniyin. Aqlaniyin itu orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Adapun tentang akan belum wafatnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, berdasarkan firman Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Bal rafa'ahullahu ilaih. Mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh dan mereka salib hanyalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke arahnya, ke langit, ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan Al-Quran. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak mati, tidak disalib. Yang disalib, yang dibunuh, yang diserupakan oleh dengan Nabi Isa. Dan kata Allah, wa in min ahlil kitab illa la yu'minun nabi qabla mauti. Tidak akan ada satupun ahlil kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi sebelum beliau meninggal. Jadi sebelum Nabi Isa meninggal, seluruh ahli kitab bakal beriman bahwa beliau nabi. Nah sekarang ahli kitab belum beriman, masih mengimani beliau anak Allah, yang menunjukkan beliau belum wafat dan kelak akan turun kembali meneruskan dakwah Rasulullah SAW menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mohon maaf, di sini sudah masuk adzan. Kepada para pemirsa Roja dan para pendengar, kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.